di gereja-gereja Bapak Ibu ya. Ada beberapa orang yang mau melayani tadi ya, yang memiliki hasrat yang tinggi untuk melayani tadi, mereka siap mengajukan diri Bapak Ibu ya. Diajukannya dirinya, akulah di situ ya, melayani ya. Gitu ya. Mereka siap mengajukan dirinya untuk menjadi seorang pelayan di dalam satu organisasi ataupun persekutuan-persekutuan, baik itu di dalam gereja Bapak Ibu. Dan tidak jarang juga Bapak Ibu ya, orang-orang yang memiliki kemauan tadi, yang mau tadi ya, memiliki apa namanya obsesi yang tinggi tadi, tidak jarang juga mereka melakukan cara ya, melakukan berbagai cara untuk mencapai satu tujuan atau untuk mencapai bagaimana ia boleh terpilih menjadi pelayan dalam satu organisasi ataupun dalam gereja tersebut. Bahkan terkadang Bapak Ibu Saudara ya, sampai-sampai mereka pun mengesampingkan arti dan makna daripada seorang pelayan. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kadang-kadang di organisasi misalnya di STM atau di mana ya, ada juga orang yang seperti itu, dia memang mau gitu. Tapi belum tentu terpanggil Bapak Ibu ya. Mau tapi belum tentu terpanggil. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Kristus Yesus, itulah juga yang ada dalam pikiran si Yakobus dan Yohanes saat itu Bapak Ibu ya. Sehingga apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Mereka negosiasi ya. Melobi. Negosiasi mereka dengan Yesus. Ya. Karena mereka berharap nanti ketika Yesus itu menjadi raja atas Yerusalem itu ya, merekalah yang menjadi orang-orang terdekat. Ya. Kalau di negara kita mungkin Yesuslah presidennya, merekalah menterinya ya. Ring satu katanya ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes Bapak Ibu ya. Jadi terkadang memang jadi salah jadinya. Gitu ya. Salah jadinya. Dengan perbuatan yang mereka lakukan Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar mereka, mereka menjadi seseorang yang egois, Bapak Ibu ya. Mengapa saya katakan egois? Mereka menganggap bahwa merekalah yang lebih layak ya, lebih pantas dibanding dengan murid Yesus yang 10 tadi. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Di ayat 41 dikatakan, marahlah kawan-kawannya itu. Ya kan? Karena mereka menganggap, ya kok seperti itu? Gitu ya. Sehingga di ayat 41 dikatakan, mendengar itu ke 10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Nah, jadi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati dalam Kristus Yesus, ya, ini juga diingatkan kepada kita pada hari ini Bapak Ibu, ya, dimanapun kita berorganisasi, ya, supaya jangan sampai seperti itu Bapak Ibu ya. Karena Yesus sendiri pun juga di sini mengingatkan mereka supaya tidak demikian Bapak Ibu ya. Sehingga Yesus juga mengatakan di sini di ayat 40, tetapi tentang hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Kristus Yesus, ya, tidak perlu seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi marilah kita dengan ya tulus ya, sebagai orang-orang yang diselamatkan, dengan tulus melayani Bapak Ibu ya, tanpa ada sesuatu, kalau bahasa di kampung kami katanya any something katanya ya, ada sesuatu yang mau kita ambil di situ Bapak Ibu. Ya. Kita diingatkan hari ini supaya sebagai orang-orang yang dipercayakan Yesus untuk melayani, yang telah diselamatkan, marilah kita melayani dengan tulus dan ikhlas tanpa ada sesuatu apapun. Amin Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, memang kewajiban kita ialah melayani. Menjadi seorang pelayan tentu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, ya. Menjadi seorang pelayan kita juga tidak boleh memimpin dengan cara kekerasan, Bapak Ibu ya. Menjadi seorang pelayan juga kita juga harus siap menjadi seseorang yang memiliki kerendahan hati, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang berkati dalam Kristus Yesus. Mengapa sering terjadi pertikaian dalam satu organisasi, Bapak Ibu? Bahkan itu justru terjadi bagi para pelayannya, Bapak Ibu ya. Karena itu tadi, Bapak Ibu. Tema yang kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu melayani itu tadi, bukan dilayani, justru dipakai mereka ketika mereka menjadi pemimpin ataupun pelayan, mereka menganggap supaya mereka lah yang harus dilayani. Sering terjadi juga itu Bapak Ibu ya, yang seharusnya kita yang melayani, dipilih untuk melayani, justru kita pula yang dilayani. Terbalik Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Kristus Yesus. Di ayat 43 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Jadi Bapak Ibu Saudara yang berkata dalam Kristus Yesus, ya, Yesus mengingatkan di sini tadi, supaya ketika kita boleh dipercayakan untuk melayani, ya, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, maka kita harus menjadi orang yang siap melayani dan juga harus menjadi orang yang, ayat 44 ya, yang rendah hati Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang berkata dalam Kristus Yesus, patutlah kita bersyukur hari ini ya, karena kita tetap memandang Yesus Bapak Ibu ya. Karena Yesus sendiri pun di ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah melalui renungan ini ya, kita boleh melayani seperti Yesus Bapak Ibu ya. Justru ia yang harusnya kita layani, justru ia sendiri pun melayani kita. Bahkan lebih daripada apa yang kita mampu Bapak Ibu. Ia memberikan nyawanya untuk keselamatan semua orang. Ya, semua orang, dan untuk memberikan nyawanya Bapak Ibu ya, menebus setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah melalui renungan ini kita semakin memahami bahwa sesungguhnya pelayan itu itulah diri kita ya yang telah diselamatkan, dan marilah kita melayani dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati ya, dan tetap memandang Yesus sebagai contoh yang harus kita teladani dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas renungan yang Kau berikan bagi kami di siang hari ini Bapa. Kami boleh semakin memahami bahwa melayani adalah tugas kami, anak-anak Tuhan yang telah Engkau selamatkan ya Bapa. Dan ketika kami melayani ya Tuhan, biarlah kami juga boleh melayani dengan kesungguhan hati kami. Kami boleh melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Kami tidak memaksakan kehendak kami ya Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan Yesus, kami boleh senantiasa memandang Engkau yang seharusnya kami tinggikan dan kami muliakan, tetapi Engkau juga rela melayani kami Tuhan, bahkan memberikan nyawamu sebagai tebusan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, sebentar kami akan kembali dari rumahmu ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing, dan kami dapat melakukan firman-Mu